untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, menyebabkan kejahilan semakin merebak di tengah-tengah umat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, min asyrati sa'ati ay yaqill al-'ilm wa yakthur al-jahl wa yadhharu az-zina. Di antara tanda hari kiamat, ilmu semakin berkurang, yakni ilmu agama. Ilmu hanya terdapat di dalam kitab-kitab para ulama, tidak tersebar di tengah-tengah umat kaum muslimin yang lebih mendengarkan ucapan-ucapan manusia yang pandai bersilat lidah, yang pandai berorasi dan pandai berretorika, dan mereka tidak lagi memperhatikan para ulama dan orang-orang yang membawa ilmu, maka ilmu semakin berkurang. Ditambah lagi dengan wafatnya para ulama, wafatnya ulama menunjukkan semakin berkurangnya ilmu. Dan semakin merebak kejahilan dan perbuatan zina menyebar di tengah-tengah umat. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, yuqbadul ilm wa yadhharul jahlu wal fitanu wa yakthurul harju. Ilmu dicabut pada akhir zaman, kejahilan merebak, fitnah menyebar, dan semakin banyak al-harj. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud al-harj wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa al-harj adalah al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Maka ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang terjadi di akhir zaman, dan apa yang kita saksikan pada hari-hari ini, fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang telah lalai akan pentingnya ilmu syar'i. Mereka tidak lagi mengenal ulama. Para ulama satu persatu meninggalkan umat ini. Kalau sebelumnya kita mengenal para ulama us-sunnah, a'immatus sunnah, yang menjadi rujukan utama umat ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Ibn Baz, Ibn Uthaymin rahimahumullah, Muhaddith al-Diyar al-Yamaniyah, Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, demikian pula yang lainnya, Zaid al-Madkhali, Ahmad Yahya al-Najmi, Muhammad Aman al-Jami dan yang lainnya dari para ulama sunnah yang mereka menghabiskan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam kehidupan dunia li nashri sunnah, untuk menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah mendapat hidayah melalui tangan-tangan mereka secara langsung atau secara tidak langsung, sehingga banyak di antara mereka yang mengenal prinsip-prinsip sunnah, namun satu persatu telah meninggalkan umat ini. Meskipun alhamdulillah dari sisi yang lain kita masih mengenal banyak di antara ulama sunnah yang hidup di zaman sekarang ini. Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Ubayd Al-Jabiri hafizahullah, Al-Allamah Al-Fawzan, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah jami'an, dan yang lainnya. Dan mereka banyak alhamdulillah. Namun mayoritas kaum muslimin mereka tidak mengenal siapa ulama yang sesungguhnya yang mereka ketahui. Yang namanya ulama adalah seorang yang pandai berkuar-kuar di hadapan umat, punya lisan untuk berbicara, ditambah lagi dengan penampilan, dengan sorbannya, dengan jenggotnya, dengan jubahnya. Manusia mengatakan inilah alim, inilah kiai, inilah yang jadikan sebagai panutan, inilah yang diangkat sebagai seorang karismatik yang pantas untuk membimbing umat, dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu kecuali lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan di antara sekian hal yang aku khawatirkan terhadap umatku ini adalah setiap orang munafik yang pandai berbicara, pandai bersilat lidah, mempermainkan lisannya, mengolah kata-katanya, namun pada hakikatnya mengelabui umat dan memalingkan umat dari as-siratul mustaqim. Maka ini yang berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita ahlus sunnah, orang-orang yang harus berada di garda terdepan dalam memahami dan menyadari pentingnya ilmu, pentingnya mempelajari ilmu syar'i, karena itulah senjata yang paling ampuh yang akan menyebabkan turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika kaum muslimin yuqbilun 'ala al-'ilmi syar'i, mereka berbondong-bondong semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengkhawatirkan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin dari berbagai macam jenis senjata. Namun senjata yang terampuh adalah al-iman, والعمل الصالح توحيد الاعتصام بالسنة semangat dalam menuntut ilmu agama ini. Inilah yang mereka khawatirkan. Inilah yang mereka takutkan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita harus memahami pentingnya mempelajari ilmu agama ini. Lalu kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kalau bukan ahlus sunnah yang berada di baris terdepan dalam perkara ini, siapa yang akan menghidupkan ilmu syar'i? Siapa lagi yang akan mempelajari? Kita tidak bisa menyerahkan persoalan umat ini kepada para politikus, kepada dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, kepada dai-dai yang senang dengan yang ramai-ramai, yang seru-seru, yang menegangkan, tidak senang dengan kedamaian, tidak senang berjalan di atas prinsip-prinsip ahlus sunnah yang telah digariskan di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang telah dijalani oleh para ulama us-salaf. Mereka tidak menyenangi itu. Maka jika bukan ahlus sunnah yang bersungguh-sungguh dalam hal ini, berjalan di atas prinsip ilmu, berjalan di atas bimbingan al-ulama, ulama rabbaniyun, yang senantiasa mengarahkan umat ini kepada kebaikan, lalu siapa lagi yang akan melakukan hal tersebut? Kita harus mengetahui pentingnya ilmu, lalu kemudian kita harus memiliki semangat untuk mengambil bahagian dari mereka yang mendapatkan bahagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab menuntut ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahagian dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man ra'a anna al-ghuduwa war-rawaha ila al-ilmi laysa bijihadin faqad naqasa ra'yuhu wa 'aqluhu. Barang siapa yang menganggap bahwa berangkat di pagi hari, di sore hari untuk mencari ilmu bukan bagian dari jihad, maka sungguh telah kurang akalnya dan keliru pendapatnya. Sebab menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan jihadnya orang-orang khusus. Adapun jihad dengan mengangkat senjata bisa dilakukan siapa saja. Al-alim wal-jahil bisa melakukannya. Namun jihad dengan menyampaikan al-haq, menyeru dan mengajak manusia kepada al-haq di atas basirah, di atas ilmu, adalah jihadnya al-khawas, orang-orang khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada mereka untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebarkan ilmu. Maka sunnah akan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu adalah merupakan tugas ahlus sunnah. Sebab dengan tidak tersebarnya ilmu hanya tersimpan dalam kitab-kitab para ulama, ini menyebabkan ilmu itu akan menjadi hilang di tengah-tengah umat ini. Sunnah menjadi asing, Sungguh baik nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala tatkala beliau menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm rahimahullah. Dalam surat itu beliau mengatakan, "Unzur ma kana min haditsin Nabi sallallahu alaihi wa sallam faktubhu fa inni khiftu durus al-'ilm wa dhahab al-'ulama wa la taqbal illa haditha Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wal tufshu al-'ilm wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal 'ilma la yahliku hatta yakuna sirra." Kata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, perhatikan apa yang kamu dapati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, catat, tulis hadis tersebut, karena sesungguhnya aku mengkhawatirkan ilmu ini akan menghilang dan para ulama akan pergi dengan wafatnya mereka. Jangan engkau terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kalian menyebarkan ilmu, dan duduklah kalian, buatlah halaqah ilmu, buat majelis ilmu, agar orang-orang yang bodoh yang tidak memiliki ilmu bisa belajar, mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan Islam. Sebab ilmu itu akan hilang, sebab ilmu itu tidak akan hilang hingga ilmu tersebut tersimpan menjadi satu rahasia, tersimpan dalam kitab-kitab para ulama, tidak disebarkan, tidak disampaikan ke tengah-tengah umat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting bagi kita sekalian untuk memahami begitu besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Di antara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Karim, bahwa dengan ilmu akan menjadi sebab seorang yang memilikinya akan meraih tingkatan al-imamah, kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah Allah Azza wa Jal menerangkan tentang kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Talut, bahwa Talut yang pantas untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat Bani Israel. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Ketika nabi mereka mengatakan pada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat untuk kalian Talut sebagai pemimpin kalian, sebagai raja kalian. Apa kata kaumnya? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kaumnya mengatakan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin bagi kami? Kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada dia. Dalam keadaan dia ini orang yang tidak diberikan harta yang melimpah. Lihat standar mereka. Mereka menyangka bahwa standarisasi parameter untuk menjadikan seorang itu menjadi seorang pemimpin masyarakat, pemimpin sebuah negeri adalah harta. Sehingga mereka mengingkari ketika Talut akan diangkat sebagai pemimpin mereka. Walam yutasa'ata minal mal. Dia tidak diberikan harta yang melimpah. Hartanya tidak banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Ala inna Allah astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Maka Nabi mereka mengatakan pada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dia di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya ilmu yang melimpah dan juga kekuatan. Dia punya kekuatan. Kekuatan fisik. Memiliki power. Demikian pula dalam hal ilmu. Allah Subhanahu wa taala melebihkan Talut daripada yang lainnya dalam hal ilmu. Dengan ilmu dia mampu memimpin umat ini. Maka ini pujian bagi para ahlul ilm, bahwa dengan ilmu seseorang akan mampu menjadi seorang pemimpin. Tidak mesti kepemimpinan itu dalam hal memimpin sebagai seorang presiden misalnya, atau seorang yang memiliki status di tengah masyarakat, kedudukan, tidak. Tapi memimpin dalam hal mengarahkan umat kepada kebaikan, membimbing umat kepada kebenaran, itulah kepemimpinan yang sebenarnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada ahlul ilm yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka seorang hamba menginginkan kepemimpinan itu, fa'alaihi bil ilm, maka hendaknya dia menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sajdah ayat 24 Allah azza wa jalla berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami telah menjadikan di antara mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa membimbing umat berdasarkan apa yang datang dari kami, berdasarkan syariat yang telah kami tetapkan. Ketika mereka bersabar, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin itu tidaklah bisa diperoleh tanpa ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu itulah yang akan melahirkan keyakinan dalam dirinya. Semakin kuat dan bertambah ilmunya, maka semakin kuat pula keyakinannya. Maka dia memiliki ilmu dan dia bersabar dalam mengamalkan ilmu tersebut, maka seorang akan meraih kepemimpinan, pemimpin dalam hal kebaikan. Karena imam ada dua, imamul huda wa imamul dhalalah. Ada seorang pemimpin yang mengarahkan umat kepada kebaikan, kepada hidayah. Ada pula yang mengarahkan umat kepada kesesatan. Maka dengan ilmu syar'i, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan seorang hamba sebagai penyeru kepada kebaikan, penyeru kepada hidayah. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, ja'alul imamati fid din mawruzatun 'anil sabri wal yaqin, dijadikan seseorang sebagai pemimpin di dalam agama ini adalah hasil warisan dari prinsip kesabaran dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lalu kata beliau, fa innad din kulluhu 'ilmun bil haqqi wa 'amalun bihi. Karena agama itu secara umum dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, ilmun bil haqq, mengetahui kebenaran. Dengan ilmu melahirkan sebuah keyakinan. Wa 'amalun bihi, dan mengamalkannya. Ini dua prinsip dan itulah agama. Berilmu dan mengamalkan ilmu yang hak tersebut. Fal 'amalu bihi la budda fihi min as-sabr. Bal wa talabu 'ilmihi yahtaju ila as-sabr. Maka mengamalkan ilmu tersebut harus disertai dengan kesabaran. Bahkan menuntut ilmu itu sendiri, seorang yang belajar, duduk, mempelajari prinsip-prinsip agama, itu juga membutuhkan kesabaran. Bukan hanya ketika mengamalkan, mulai dari kita belajar, menuntut ilmu, selangkah demi selangkah, satu demi satu kita pelajari. Itu membutuhkan kesabaran. Tidak mungkin seseorang itu bisa langsung jadi. Asalnya dia jahil, tiba-tiba besok sudah hafal Quran. Itu tidak mungkin. Menghayal itu orang. Karena ada pemahaman sebagian bahwa dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu, tidak perlu seorang itu melelahkan dirinya untuk mencari ilmu, untuk belajar, duduk di hadapan para ulama. Tapi cukup kalau di bulan Ramadan cari waktu-waktu yang memungkinkan dapat Lailatul Qadar. Cara mendapatkannya, pergi ke tempat-tempat yang sepi, menyendiri. Tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar itu didatangi oleh seorang dari langit berjubah putih dan mengatakan kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, saya ingin hafal Quran. Besok langsung hafal Quran, hafid. Mengkhayalin orang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan apa? Belajar. Belajar. Ma'a muddatin minaz zaman, dan membutuhkan proses waktu. Kalau hari ini dia baru belajar durusul lughah misalnya jilid 1. Al babu maftuhun, al-qalamu maksurun. Dia sabar mempelajari itu. Tamat jilid 1, masuk jilid 2, jilid 3, mulai belajar jurumiyah. Masya Allah. Dia tidak merasa bahwa dia telah maju ke depan. Dia telah meninggalkan masa-masa ketika dia jahil. Dia sudah punya ilmu tanpa terasa. Tapi membutuhkan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu dan sabar dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan beliau menukil ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan, alaikum bil ilm fa inna talabahu lillahi ibadah wa ma'rifatahu khasyah wal bahth anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Hendaknya kalian menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu karena Allah adalah merupakan ibadah. Mengetahuinya adalah merupakan sesuatu yang akan mendatangkan rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencari ilmu adalah bagian dari jihad. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah merupakan sedekah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan bermudzakarah mengulang-ulangi ilmu termasuk tasbih, bahagian dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Bihi yu'rafullah wa yu'bad, dengan ilmu Allah itu diketahui, Allah itu dikenal dan diibadahi. Bihi yumajjadu wa yuwahhadu, dan dengan ilmu seorang akan dimuliakan. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala diagungkan, dan seorang mentauhidkannya. Yarfa'ullahu bil ilmi aqwaman yaj'aluhum linnasi qadatan wa a'immatan yahtaduna bihim wa yantahuna ila ra'yihim. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan ilmu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai imam yang mendapat hidayah, yang mengarahkan umat ini, sehingga umat ini senantiasa menjadikan mereka sebagai rujukan. Maka ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya ilmu. Ma ubidallah bimithlil ilm, kata Zuhri rahimahullah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala disembah dengan cara yang paling baik seperti dengan cara ilmu. Menyembah kepada Allah dengan ilmu, dengan basirah. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimahumullah, seseorang akan dimuliakan, diangkat kedudukannya, derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia menjadi seorang imam, dialah yang mengarahkan umat ini kepada kebaikan, dan di akhirat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah azza wa jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah azza wa jalla mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, dan ulama, bahwa taat kepada mereka, mendengarkan ucapan mereka, bimbingan dan nasihat mereka adalah merupakan bahagian dari bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan taat kepada ulama. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Siapa yang dimaksud ulil amri? Ulul amri ada dua penafsiran yang diterangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ulama, dan yang kedua yang dimaksud adalah al-umara. Namun penekanan kita di sini adalah penafsiran ulil amri al-ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini untuk menaati mereka. Taat kepada ulama adalah merupakan bagian dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab mereka tidaklah membimbing umat dan mengarah ke umat kecuali berdasarkan ilmu yang mereka ketahui dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang dijadikan sebagai rujukan. Merekalah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembimbing umat ini. Wa ulil amri minkum. Terlebih dalam urusan-urusan yang bersifat umum yang menimpa umat ini dari berbagai macam problematika. Permasalahan-permasalahan kontemporer, nawazil yang dialami oleh umat ini butuh kepada bimbingan para ulama, bukan kepada para politikus, bukan kepada da'i-da'i yang menyuruh kepada kesesatan, tapi kepada ulama ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Ini menjelaskan kepada kita kedudukan mereka, kemuliaan yang mereka miliki. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, apabila kaum muslimin, apabila manusia secara umum mengembalikan berbagai macam permasalahan yang menimpa umat ini kepada mereka, kepada al-ulama, maka akan diketahui orang-orang yang mampu mengarahkan mereka, membimbing mereka kepada kebaikan berdasarkan bimbingan dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka satu urusan, yakni kepada umat ini secara umum, timbul satu permasalahan dari permasalahan yang mendatangkan rasa aman atau yang menimbulkan rasa takut apabila diserahkan kepada keumuman manusia, adza'u bih. Mereka menyebarkannya begitu saja tanpa mereka mengetahui akibatnya, tanpa mereka mengetahui apa yang akan terjadi apabila mereka melakukan hal tersebut, menyebarkan sesuatu di tengah-tengah umat ini, satu berita, satu permasalahan, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ini kalau dikembalikan kepada keumuman manusia, tidak dikembalikan kepada al-ulama. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan tersebut kepada ulul amri, kepada rasul dan kepada ulul amri, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalaulah seandainya mereka mengembalikan urusan tersebut kepada rasul atau kepada ulul amri di antara mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, maka akan diketahui orang-orang yang mampu untuk beristimbat. Yang dimaksud istimbat yaitu memberikan solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi berdasarkan pengetahuan mereka dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengembalikan kepada para ulama. Ulil amri yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-ulama, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan, Al-Allamatu Sa'di rahimahullah taala juga dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna ulil amri di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang dimaksud adalah al-ulama. Maka ulama jadikan sebagai rujukan dalam berbagai macam persoalan yang menimpa umat ini. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengharapkan kemuliaan, barang siapa yang ingin meraih keagungan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi dalam kehidupan dunia dan akhirat, fa'alaihim bil'ilm. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menjadikan persaksian para ulama bersama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian para malaikat, dan persaksian para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-18, syahidallahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan. Persaksian apa? La ilaha illallah. Persaksian tauhid. Pernyataan sikap tauhidullah Subhanahu wa taala. Allah yang mempersaksikan, wal malaikatu, dan para malaikat mempersaksikan, wa ulul ilm, dan para ulama, qa'iman bil qist, yang persaksian mereka itu tegak dengan penuh keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah Ayat ini kata beliau, fi hadhihi al-ayati dalilun ala fadli al-ilm wa syaraf al-ulama wa fadlihim, fa innahu law kana ahadun asyrafa min al-ulama laqaranahum Allah subhanahu wa ta'ala bismihi wa ismi malaikatihi kama qarana ismal ulama. Di dalam ini, ayat ini terdapat dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan para ulama dan keutamaan mereka. Kalau seandainya ada dari kalangan manusia ini yang lebih mulia, yang lebih utama daripada ulama, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka bersamaan dengan nama Allah dan nama para malaikatnya yang dijadikan sebagai saksi terhadap kalimat yang paling agung, yaitu la ilaha illallah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebut al-ulama, utul ilm, alladzina utul ilm, dari kalangan ulul ilm, ahlul ilm, al-ulama, mereka lah yang disebutkan, yang diterima persaksiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, bahwa Allah azza wa jal menyebutkan persaksiannya bersamaan dengan persaksian para malaikat dan para ulama disertakan dalam persaksian tersebut, dalam mempersaksikan kalimat yang paling agung, yaitu la ilaha illallah. Wa hadhihi khususiyatun azimatun lil ulama fi hadzal maqam. Maka ini merupakan kekhususan yang agung yang dimiliki oleh para ulama dalam posisi ini. Bahkan diterangkan oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan ayat ini, bahwa dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa mengetahui kemuliaan ilmu dan ulama dari berbagai sisi. Yang pertama, dijadikan persaksian para ulama bersamaan dengan persaksian Allah dan para malaikat dalam mempersaksikan kalimat tauhid, maka disebut para ulama, tidak yang lainnya dari manusia. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan persaksian para ulama itu bersamaan dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Syahidallah, Allah mempersaksikan. Kemudian setelah itu disebutkan para ulama wa ulul ilm, disebutkan bersama dengan persaksian Allah. Maka ini jelas merupakan keistimewaan. Yang ketiga, digandengkannya persaksian para ulama bersama dengan persaksian para malaikat. Para malaikat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Yang keempat, bahwa kandungan yang terdapat di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan rekomendasi yang menunjukkan pujian terhadap para ulama sekaligus menghukumi mereka sebagai orang-orang yang adil karena persaksian mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengangkat saksi-saksi yang diterima persaksiannya kecuali dari kalangan al-udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah. Dan dalam hal ini telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa yang membawa ilmu ini, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari setiap generasi udul, orang-orang yang adil, yang penuh amanah, merekalah yang membantah dan menafikan tahrif, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebihan dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjelaskan tentang keyakinan orang-orang yang berada di atas kebatilan dan penakwilan orang-orang yang jahil. Siapa yang menerangkan itu? Para ulama. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan pujian kepada para ulama, bahwa mereka adalah al-udul. Para ulama itu orang-orang yang adil, yang amanah dalam menyampaikan ilmu bimbingan kepada umat ini. Disebutkan oleh Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub bin Shaybah, kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam syaraf Ashabil Hadith, bahwa Muhammad bin Ahmad mengatakan, aku melihat ada seorang lelaki, dia mengajukan seseorang kepada Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Fadda'a alaihi da'wa fasa'ala al-mudda alaihi fa'ankar faqala lil-mudda'i alaka bayyina qala na'am fulan wa fulan amma fulan fa min shuhudi wa amma fulan fa laysa min shuhudi. Kata Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub, aku melihat ada seorang, dia membawa seorang laki kepada Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Jadi ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh seorang qadhi, hakim pada masa itu. Lalu kemudian orang ini pun mengklaim sesuatu, mengklaim sesuatu. Lalu didatangkanlah orang yang tertuduh. Apakah engkau benar melakukan hal tersebut? Orang ini mengingkari. Orang ini mengingkari. Maka Al-Qadhi bertanya kepada si penuduh, apakah engkau memiliki bukti? Ada bayyinah? Maka yang menuduh ini mengatakan, iya, saya memiliki bukti. Bukti saya adalah saksi-saksi. Si fulan, ini yang akan menjadi saksi. Qala amma fulan fa min syuhudi wa amma fulan fa laysa min syuhudi. Adapun si fulan ini termasuk saksiku. Adapun si fulan ini bukan dari saksiku. Artinya yang ini bisa diterima, yang ini tidak bisa diterima. Lalu kemudian ditanya, apakah qadhi bisa mengetahui? Kok al-qadhi hakim ini bisa mengetahui? Ini saksi yang diterima, ini saksi yang tidak diterima persaksiannya. Dari mana dia bisa mengetahui itu? Kata beliau, na'am, iya, dia bisa mengetahui. Dengan apa? Kata beliau, a'rifuhu bikatbil hadith. Aku mengetahui dia bisa dijadikan sebagai saksi karena dia seorang perawi hadith. Dia seorang pembawa riwayat yang meriwayatkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ia ditanya, Bagaimana engkau bisa mengetahui seorang pembawa riwayat itu baik, pembawa hadis itu baik? Kata beliau, ma alimtu illa khairan. Aku tidak mengetahui seorang perawi hadis, pembawa riwayat, melainkan kebaikan. Lalu beliau pun menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin 'uduluhu yanfuna 'anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa yang membawa ilmu ini, ilmu agama ini, ilmu sunnah, adalah al-'udul. Orang-orang yang penuh amanah. Orang-orang yang diterima persaksiannya. Maka ini termasuk di antara keutamaan. Keutamaan orang-orang yang membawa ilmu agama ini. Persaksian mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bersamaan dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Kemudian di dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dengan sebutan ulul ilm. Ulul ilm artinya ahlul ilmi, ashabul ilmi, orang-orang yang berilmu. Dan sifat ini tidak diberikan kecuali kepada mereka yang memiliki pemahaman terhadap ilmu syar'i, ilmu agama. Seorang yang memahami ilmu dunia tidak disebut ulul ilm, tidak disebut sebagai ahlul ilm. Yang disebut sebagai ahlul ilm dalam timbangan syariat adalah mereka membawa ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menunjukkan keutamaan para ulama, yang keenam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan persaksian para ulama tersebut dalam mempersaksikan tentang diri Allah Azza wa Jalla, yaitu kalimat tauhid. Dipersaksikan dari persaksian para ulama untuk mempersaksikan kalimat yang paling mulia, al-kalimatut thayyibah, kalimat yang paling utama, la ilaha illallah. Dan ini adalah semulia-mulia persaksian, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memilih para ulama dari keumuman manusia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang senantiasa membawa ilmu tersebut, sehingga dia membimbing umat ini kepada kebaikan. Dia mengajarkan kepada umat ini segala hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Allah azza wa jalla membedakan tentang kedudukan para ulama dengan mereka yang tidak memiliki ilmu. Tidak disamakan kedudukan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan, memisahkan antara para ulama yang memiliki keistimewaan, yang memiliki kemuliaan, dengan orang-orang yang jahil, yang sama sekali tidak memiliki keistimewaan. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal ajaran demokrasi, karena demokrasi itu dianggap semuanya sama, yang alim, yang jahil, satu suara, semuanya dianggap sama. Orang memiliki ilmu tentang syariat disamakan kedudukannya dengan orang yang paling jahil, bahkan disamakan kedudukan antara yang taat kepada Allah dan yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan disamakan kedudukan yang muslim dan yang kafir. Itu ajaran demokrasi. Islam tidak mengenal yang demikian. Afana ja'alul muslimin kal mujrimin? Ma'alakum kaifa tahkumun? Apakah mungkin kami menjadikan orang-orang muslim yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, sama seperti orang-orang mujrim? Yang kafir, yang bermaksiat kepada Allah. Bagaimana cara kalian menetapkan hukum? Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala membedakan kedudukan para ulama dengan orang-orang yang jahil. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menjelaskan, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Tentu jawabannya tidak sama. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, innahu subhanahu nafa at-taswiyata baina ahlihi wa baina ghairihim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan adanya persamaan antara ulama dengan selain mereka. Kama nafa at-taswiyata baina ashabil jannah wa ashabin nar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan persamaan antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun?" Maka Allah bedakan, tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah." Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Lalu kata beliau, wa hadza yadullu ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Dan ini menunjukkan keutamaan yang tinggi yang dimiliki oleh para ulama ahlul ilm dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Cukup yang menunjukkan kemuliaan orang yang memiliki ilmu ketika orang jahil merasa bangga kalau dia disebut berilmu. Dan cukuplah yang menunjukkan kerendahan dan buruknya kejahilan ketika dinisbatkan kepada seorang, maka dia marah. Kalau dikatakan pada seorang, kamu jahil, marah dia. Meskipun memang benar dia jahil. Seorang tidak senang ketika dikatakan padanya, bodoh kamu. Meskipun memang benar dia bodoh. Demikian pula sebaliknya, seorang yang bodoh ketika dikatakan kamu seorang alim, kamu orang berilmu, bangga dia, senang. Padahal bodoh. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga sebagian menisbatkannya kepada Ali bin Abi Talib, kata beliau, kafa bil ilmi fadilah ayyadda'yahu man laysa fih wa yafrahu idha nusiba ilayh wa kafa bil jahli shaynan ayyatabarra minhu man huwa fih wa yaghdab idha nusiba ilayh. Cukuplah yang menunjukkan keutamaan ilmu ketika orang yang tidak berilmu merasa bangga ketika mengklaim dirinya berilmu. Itu kan menunjukkan keutamaan. Yang tidak punya ilmu mengklaim dirinya, saya orang berilmu, itu dia berbangga dengan itu. Dan dia merasa senang ketika dinisbatkan kepadanya sebagai ahlul ilm. Dan cukuplah kejahilan itu sebagai keburukan ketika orang yang jahil berlepas diri, tidak ingin dianggap bahwa dia jahil, dan dia marah apabila ada orang menisbatkan kepadanya bahwa dia jahil, meskipun benar. Itu sudah menunjukkan keburukan dari kejahilan. Dan diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menukil dari Az-Zajjaj, kata beliau, kama la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun kadhalika la yastawi al-muti'u wal-'asi, sebagaimana tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, demikian pula tidak sama kedudukan orang yang taat dengan orang bermaksiat. Alladzina ya'lamunhumul ladzina yantafi'una bi'ilmihim wa ya'maluna bih. Lalu siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Orang-orang yang berilmu. Kata beliau, yang dimaksud orang-orang berilmu adalah mereka yang mengambil manfaat dari ilmu yang mereka miliki dan mengamalkannya. Fa'amma ma man lam yantafi' bi'ilmihi wa lam ya'mal bihi fa huwa bi manzilati man la ya'lam. Adapun orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki dan dia tidak mengamalkannya, maka kedudukannya sama seperti orang yang jahil. Jadi yang dimaksud orang yang berilmu adalah mereka yang memahami agama Allah, lalu kemudian mereka mengamalkannya. Mereka mengamalkannya sehingga ilmu itu bermanfaat. Adapun seorang yang belajar, dia mengerti bahasa Arab, dia mengerti nahu, dia mengerti fikih, tapi dia tidak mengamalkan. Dia mengetahui ini ketaatan, tapi dia tidak menjalankan ketaatan itu. Maka dia tidak tergolong dari ulul ilm atau ahlul ilm. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita terangkan insyaallah taala. Kita lanjutkan setelah kita mengerjakan salatul maghrib. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.